بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, kesegaran, kebugaran dan dibukakan waktu dan kesempatan untuk kembali melakukan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memenuhi panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Azza wa Jalla menerima bentuk taqarrub kita ini, lalu menjadikannya sebagai jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian hidup. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam salah satu karyanya berbicara tentang hakikat hamba di dalam hidupnya. Ternyata mereka harus berjuang dan berjihad untuk bisa menang, bisa lolos dan lepas dari cengkraman setan-setan, lalu bisa melawan manuver-manuver setan untuk menyesatkan dia atau hamba tersebut. Tentu perjuangan ini tidak boleh kita melupakan inti dari sebuah kemenangan, yaitu di saat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kita menjalankan tuntunan-tuntunan agamanya dan bimbingan-bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah letaknya sesungguhnya modal kemenangan di dalam jihad tersebut, di dalam peperangan yang terus berkobar di dalam hidup ini. Kita telah diberitahukan sebuah ayat Al-Quranul Karim yang mengatakan وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, bahwa tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Barakallahu fikum. Dan kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini sebagai sebuah gambaran bahwa setan tidak akan bisa melakukan berbagai hal kecuali di saat pada diri hamba itu ada senjatanya setan. Ada senjatanya setan. Maka melalui senjata itulah setan akan masuk kepada hamba itu. Fayajidu silahahu. Setan itu menemukan senjatanya di sisi hamba itu, lalu dia merebut dan memerangi hamba itu dengan senjata tersebut. Lalu sekarang mana senjata yang dipakai oleh setan yang ada pada hamba-hamba itu? Kata beliau, fa inna aslihatahu hiya asyahawatu wasyubuhatu wal khayalatu wal amanil kadzibah. Senjata, maka sesungguhnya senjata-senjata setan itu banyak. Pertama asyahawat. Ya, setan amat sangat-sangat mengerti kelemahan seseorang, barakallahu fi. Dia akan menggunakan senjata sesuai dengan apa yang itu merupakan ya kelemahan dari hamba itu. Hiya syahawatu, syahawat. Wasyubuhatu, dan syubuhat. Syahawat dan syubuhat, barakallahu fikum. Fa inna aslihatahu hiya syahawatu wasyubuhatu. Syahawat dan syubhat, senjata setan itu, barakallahu fikum. Kalau ternyata orangnya berilmu, tidak ada syubhat pada dirinya, ya digenjot, diserang lewat senjata syahawat, dibangkitkan, barakallahu fikum, kemauan-kemauan dan keinginan-keinginannya. Dia berupaya untuk menyembunyikan kemauan syahwatnya, ya. Ya, namanya bangke, ya tetap akan muncul di permukaan, susah untuk kemudian disembunyikan bangke itu. Ya bau, busuk, mau mengasih apa, mau menghilangkan kebusukannya, ya berat. Barakallahu fikum. Ya, kalau seseorang itu adalah orang yang berilmu, yang tidak ada syubhat pada dirinya, maka akan didatangi lewat syahwat. Dan sungguh betapa banyak hamba Allah berguguran, terlebih khusus adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu, atau dia alim, atau dia adalah ustaz, atau dia duat ila Allah azza wa jalla, sangat-sangat mengerikan. Maka kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mal faqra afsha alaikum. Bukan kefakiran, kekurangan, kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Mal faqra afsha alaikum. Tapi yang mengkhawatirkan Nabi alaihi salatu wassalam adalah dibukakannya perhiasan dunia. Lah kalau sudah dibukakan perhiasan dunia, ya tentu maaf-maaf saya dan antum tidak mungkin bisa bersabar menjadi penonton. Ewis, orang apa-apa. Ya orang sedang berebutan dunia, misalkan kita mau jadi penonton setia, ya ndak mesti akan, nah, kecenderungan itu akan muncul, barakallahu fikum. Nah, di saat adanya perlombaan-perlombaan itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terus bersabar. Tapi kalau tidak punya kesabaran, ya mau tidak mau harus. Dia tidak mau ketinggalan. Disinilah letak bahayanya. Sehingga dengan perlombaan mengejar dunia, itulah pintu kehancuran. Bagaimana? Saling sikut menyikut. Bagaimana? Muncul saling hasad menghasadi. Bagaimana? Terus, ya, hancur lebur barakallahu fikum persaudaraan karena persoalan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamatul afiyah. Kemudian termasuk juga wal khayalat. Ya. Khayalan-khayalan. Berkhayalnya jauh. Ya, akhi, anak kepingin sampai ke bulan. Anak tidak mau tinggal di dunia ini. Lebih khayal. Misalkan barakallahu fikum. Ya. Anak kepingin merancang bagaimana rumah tidak lagi di bumi ini, di udara. Khayal. Barakallahu fikum. Atau berkhayal hal-hal yang nyeleneh dan aneh. Rahimani wa rahimakumullah. Wal amani al-kadhibah. Angan-angan yang penuh kedustaan. Keinginan-inginan ya kadhibah. Barakallahu fikum amani al-kadhibah. Ini senjata-senjatanya setan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu di mana tempat senjata-senjatanya ini? Kata beliau, wahiyya fil qalbi. Senjata-senjata setan ini ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, penyakit hati itu sangat-sangat banyak. Disitulah terkumpul senjata-senjata setan. Kalau kita tidak berupaya dan berusaha untuk mengobati, maka kita akan terus padanya atau pada hati itu penyakit barakallahu fikum. Ya, muncul. Oh iya, setiap ada yang mengundang ya mesti muncul. Setiap ada yang membakar ya mesti kelihatan. Setiap ada yang memanggil, oh mesti kelihatan. Sifat-sifat ya yang ada, yang tersembunyi di dalam qalb itu akan kelihatan di permukaan. Kita tidak bisa bersembunyi. Ya. Barakallahu fikum, mesti akan kelihatan. Muncul dari lisannya. Barakallahu fikum. Muncul dari raut mukanya. Falatati lisani. Melalui ya goyangan lisannya, nampak kelihatan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya ilmu. Yang dengan ilmu ini Allah mengutus para nabi dan rasul sebagai dokter di muka bumi ini. Mengobati segala bentuk kejahatan besar di muka bumi ini. Allah mengutus para dokter-dokternya. Yaitu para utusan-utusannya barakallahu fikum memberikan obat yang sangat mujarab. Tapi maaf-maaf. Obat yang mujarab ini tidak banyak orang yang tahu. Satu. Tidak banyak orang yang mau. Dua. Tidak banyak. Tidak banyak orang yang tahu kenapa? Karena terkait dengan sebuah hidayah. Terkait dengan sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik dan hidayah kepada siapa yang dia kendaki. Dan itu bilangan dan jumlahnya sangat-sangat minim. Sangat-sangat sedikit. Barakallahu fikum. Ya. Kedua, karena atas dasar seseorang tidak mendapatkan hidayah, mau disodorkan obatnya, tidak mau. Tidak mau menerima. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah telah berikan kepada kita, kita mau menyambut para dokter-dokter itu, utusan-utusan itu kita sambut dengan penuh kegirang gembiraan. Lalu setelah itu kita mencoba ingin tahu dan ingin mendapatkan obatnya. Berarti ini adalah kebahagiaan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin datang, hilang. Datang, hilang penyakit itu. Tapi kita sudah tahu obatnya. Ini luar biasa. Barakallahu fikum. Di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dan tidak banyak orang yang mau untuk barakallahu fikum menerimanya rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, bahwa ternyata senjata-senjata setan itu ada di dalam kalbu barakallahu fikum. Kata beliau, fayadkhulu syaitanu fayajiduha atidatan fayakhuduha wa yasulu biha alal qalbi. Maka setan memasukinya lalu menemukan senjata-senjata itu siap. Atidah sudah disiapkan. Ya, tinggal mengambil. Lalu kemudian dia memakai senjata untuk menguasai alal qalbi, atas hati tersebut. Ya. Jadi manusia itu yang menyiapkan senjata bagi setan. Barakallahu fikum. Fa in kana indal abdi uddatun atidah. Jikalau ya, pada hamba itu terdapat persiapan uddah, modal siap. Minal imani, kesiapan dari iman. Tuqawimu tilkal uddah wa tazidu alaiha. Yang akan menopang persiapan-persiapan itu dan menambah persiapan itu. Intasofa minasyaitan. Dia bisa lolos dan lepas dari syaitan barakallahu fikum. Kalau ternyata pada dirinya ada kekuatan persiapan iman barakallahu fikum, bisa lolos, bisa lepas rahimani wa rahimakumullah. Ya, mohon maaf saja kalau kita tidak mengerti. Tidak mengerti tentang diri kita sendiri. Tidak tahu tentang aib yang ada pada diri kita. Ini yang berbahaya. Ya. Barakallahu fikum, ini yang berbahaya. Kalau kita tidak tahu tentang aib-aib yang ada pada diri kita, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena setan akan menggunakan aib-aib kita itu untuk menunggangi dan menguasai kita dan dijadikannya sebagai senjata. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa illa faddaulatu li aduwihi alaihi wala haula wala quwata illa. Kalau tidak, maka negeri, daulah, ya, atau kemenangan itu li aduwihi alaihi, bagi musuhnya. Kalau dia tidak punya iman untuk menghadapinya, mengokohkan persiapannya itu, maka kemenangan, kekuasaan, negeri bagi musuhnya barakallahu fikum, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, daya dan kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza adzina al-'abdu li'aduwihi wa fataha lahu baba baitihi wa adkhalahu alaihi wa makkanahu minas silahi yuqatiluhu bihi fahuwal malum. Kata beliau, apabila seorang hamba memberikan restu izin bagi musuhnya. Fadhal, masuk. Dia bukakan pintu rumahnya, silakan. Dan dia memasukkannya lagi atas dirinya. Setelah itu, dia berikan senjata untuk memerangi dia. Terus, siapa yang mau disalahkan? Mau kambing hitamkan orang? Oh ya, ana benci sama dia. Saya tidak mau mengikuti al-haq karena saya benci sama dia. Misalkan, fahuwal malum. Anda, maka dialah yang tercela. Siapa yang mau dicela? Iya? Mau kambing hitamkan siapa sekarang? Siapa? Istrinya? Anaknya? Mau kambing hitamkan orang? Temannya? Gurunya? Alimnya? Ulamanya? Iya? Kalau seorang hamba telah merestui, musuh masuk pada dirinya. Dia bukakan pintu rumahnya. Setelah itu, fadhal, masuk. Dia masukkan ke dalam rumahnya. Setelah itu, dia berikan senjata untuk memerangi dirinya. Fahuwal malum. Maka sungguh benar dialah sesungguhnya yang tercela. Barakallahu fikum. Ya subhanallah. Ini pelajaran yang benar-benar sangat berharga. Untuk kita, barakallahu fikum. Yang setiap saat dalam pengintaian lawan. Dan kita tidak tahu di mana lawan kita. Adapun ucapannya di hadapan Allah Azza wa Jalla sudah jelas. Aku akan datangi dari arah depan. Aku datangi dari arah belakang. Samping kanan dan samping kiri. Akhirnya, engkau tidak menjumpai dan menemukan kebanyakan mereka beribadah. Kebanyakan mereka bersyukur. Kata sang lawan ini di hadapan Allah. Di mana dia? Kita tidak melihatnya. Sementara dia melihat kita. Lah kalau lawan ini kita tidak melihatnya dan dia melihat kita. Kemana kita mencari benteng dan perlindungan hidup? Mau kemana? Barakallahu fikum. Maka kita tidak punya kekuatan membentengi diri kita. Kecuali mencari kekuatan dan benteng yang dimiliki oleh pemilik lawan itu dan pemilik kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita mencari perlindungan. Barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Dengan doa. Baik doa masalah ataupun doa ibadah. Kita lakukan semua bentuk amal-amal kebajikan dan bentuk-bentuk ketaatan itu adalah doa. Memanggil, mengundang, meminta dengan ibadah-ibadah itu bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Atau doa masalah. Kita langsung mengutarakan kebutuhan kita. Ya Allah, hambamu ini sangat-sangat lemah. Berikanlah kekuatan, ya Allah. Sering tergelincir di hadapan sang lawan dan musuh. Ya Allah, lindungilah hambamu ini. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjagaan dan perlindungannya rahimani wa rahimakumul. Itu yang bisa kita lakukan. Anda mau mengatakan, oh saya punya guru yang bisa menasehati saya, yang bisa mengingatkan saya. Sebentar. Guru Anda sama berhadapan dengan lawan. Kalau mungkin guru Anda ini kekuatannya tinggi, artinya ilmunya, amalnya tinggi, berarti lawannya lebih tinggi lagi. Lawannya lebih tinggi lagi, barakallahu fikum. Maka kita harus tahu kemana kita melarikan urusan ini. Di saat kita tahu bahwa hidup ini pertarungan melawan musuh yang kita tidak pernah mengetahuinya. Dari mana menyerang kita, barakallahu fikum. Maka Kita harus tahu kemana kita mencari penjagaan dan pembelaan. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menitipkan pesan kepada kita bahwa musuh ini akan bisa memasuki diri kita kalau kita yang mengizinkannya. Kalau kita yang membukakannya pintu. Kalau kita yang menyodorkannya untuk silakan masuk. Kalau kita yang menyiapkan senjata buatnya. Barakallahu fikum. Nah kalau sampai kita yang kemudian masuk dalam perangkap setan ini. Barakallahu fikum. Tidak sadar. Disinilah kita sering mencari kambing hitam. Disinilah kita sering mencari kambing hitam. Barakallahu fikum. Ya, karena enggak sadar. Yang dia kenali dirinya, oh aku wis baik, sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Oh jangan. Tidak ada para nabi dan rasul yang mereka adalah manusia yang paling suci dan pilihan Allah Azza wa Jalla yang bebas dan lepas. Dari celaan, dari cercaan, dari tudingan, dari tuduhan, dari berbagai macam. Barakallahu fikum. Dan ingat, Al-Quran juga telah menjelaskan tidak ada yang namanya pelaku kejahatan itu yang mau mengatakan saya berbuat jahat, tidak ada. Tetapi yang ada adalah mengaku diri paling baik, paling bagus, paling ini, paling itu. Padahal kejahat. Coba di awal surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Kalau dikatakan kepada mereka kalian jangan melakukan pengerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini sedang melakukan perbaikan padahal mereka melakukan kerusakan. Fir'aun sejahat manusia telah mengakui diri sebagai Rabbul Alamin. Menuding Nabi Musa adalah perusak. Dan dia menganggap bahwa dirinya yang memperbaiki dan yang membimbing ke jalan yang lurus. Coba bayangkan. Jadi barakallahu fikum. Orang baik demikian sunnah Allah yang harus dia lalui. Akan ada ujian, akan ada celaan, akan ada tudingan, akan ada tuduhan. Berbagai macam memang itu. Sementara ada orang-orang jelek mengakui diri. Benar, baik, lurus ini. Itu dia. Akan ada di dalam perjalanan hidup manusia. Sudah dikutip di dalam Al-Quran. Hal-hal yang seperti itu. Maka oleh karena itu. Kata para ulama, i'rifil haqqa, na'am al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak diketahui karena orang, oh dia berbuat ini, pasti benar. Oh tidak. Namun orang-orang itu yang akan dikenal dengan kebenaran. Berarti, pelajari kebenaran itu. Pelajari, barakallahu fikum. Sehingga kita tahu, oh ya ini yang benar. Oh itu yang ngaku diri benar itu salah. Kapan? Di saat kita belajar kebenaran. Barakallahu fikum. Di saat kita belajar kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Disitulah kita akan mengerti. Siapa yang benar dalam pengakuan. Dan siapa yang berdusta. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menutup pembahasan beliau panjang lebar terkait dengan sholat sampai kemudian masuk ke dalam kita hamba-hamba yang sedang melaksanakan sholat. Beliau mengatakan fanafsaka lum wala talumul mataya. Dirimu celalah. Celah dirimu. Fanafsaka lum. Celalah dirimu sendiri. Jangan Anda mencela binatang tunggangan. Ya, yeah. Waduh, binatangnya tidak bisa lari misalkan. Wah, habis dicela, dicerca. Padahal dia jarang ngasih makan. Kedua, mungkin dia banyak melakukan dosa dan maasi sehingga berpengaruh pada tunggangannya. Barakallahu fikum. Jangan Anda mencela orang lain, tapi celalah dirimu sendiri. Wa mut kamidan falaisa laka i'tida. Matilah Anda dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tidak ada lagi alasan. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau tutup dengan pelajaran yang sangat berharga agar kita tahu bahwa ternyata musuh yang terus mengintai kita, yang kita tidak mengerti dari mana akan menyerang kita, ternyata kemampuan sang lawan musuh ini untuk memasuki kita di saat kita membukakan segala-galanya. Kita izinkan, kita bukakan pintu kita, kita persilahkan masuk. Setelah itu kita berikan senjata untuk kemudian memerangi kita. Kita berarti yang salah dan keliru. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa dimanapun kita berada, harus kita mengenali diri kita. Karena ini adalah modal perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sayap yang dipakai oleh burung untuk kemudian terbang sampai ke tujuannya dalam mencari maisha atau mencari keselamatan adalah bisa dia terbang dengan dua sayap. Salah satu di antaranya adalah mengenali aib-aibnya, mengenali kekurangan dirinya, mengenali kebodohannya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, semoga dengan bimbingan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ini, kita benar-benar bisa mengambil pelajaran faidah yang berharga untuk bisa menjawab dan memberikan obat yang terbaik buat diri kita sendiri. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.